Media. Coffee's free. Coffee's free. Oh, girl, I'm in a party. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta Surabaya dan Yasik FM Jogja, apa kabar Anda? Sore ini saya Dona Orisa bersama Anda pastinya sampai 1 jam kemuka nanti kita mau seru-seruan ngajak bareng ngobrol seperti apa. Topik sore ini saya enggak sendirian bersama biang penasaran Kavi Kurnia. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Hari ini kita dapat rezeki ya. Tiba-tiba tadi tuh pada panas banget, tiba-tiba ini Jakarta hujan lebat, gelap gulita. Ya, tiba-tiba sih, karena BMG tadi bilang ada kemungkinan hujan deras dan menyebabkan puting beliung. Ini sesuai dengan ramalan cuaca ya. Rajin bener banget ya sekarang melihat ramalan cuaca. Gue mau lihat pas ramalan yang lain aja, ramalan jodoh apa ramalan peruntungan aja lah bang. Tadi habis apa pas lagi nonton berita, running tag-nya begitu. Oke, semoga tetap dalam kondisi apapun Anda lagi enjoy bisa dengerin Kavis Break sore ini gitu ya Bang Kavi ya. Iya, jadi rupanya kalau mau Imlek itu harus hujan yang banyak gitu. Kemarin kan katanya hujannya dibelokin gitu. Jadi siapapun yang membelokkan hujan gitu dia takut juga ketula. Jadi Imlek nih hari Minggu. Iya. Udah cuma tinggal 3-4 hari lagi. Yes. Jadi ya udahlah. Hujan dibiarkan. Udah deh, habis-habisan hujan. Mudah-mudahan rezekinya kayak hujan hari ini. Iya benar. Bahasa Mandarin rezeki itu apa sih bang? Deras. Deras. Bahasa Mandarinnya rezeki itu apa bang? Hoki. Bahasa lainnya lagi ada? Gak ada. Atau gue gak tahu. Kayaknya lu gak tahu deh kayaknya. Ya oke. Ini kan tadi di luar kita sebelum siaran Bang Kavi bilang kalau sore ini kita mau ngomongin ilmu ikan bandeng. Iya. Wah. Ada apa nih dengan ikan bandeng ya? Saya jadi keingetan bandeng Presto Semarang nih kalau kayak gini. Gimana bang? Apa sih maksud dari ilmu ikan bandeng sore ini bang? Jadi salah satu makanan ya yang kudu ada terutama untuk kaum peranakan ya itu adalah pada waktu Imlek itu adalah pindang ikan bandeng. Pindang ikan bandeng. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah ini tradisi ya terutama di kota Betawi gitu ya, di Jakarta ini bahwa kalau Imlek itu terutama di keluarga peranakan kalau nggak ada pindang ikan bandeng rasanya nggak lengkap. Nah ini harus dimaknai dalam-dalam ya bang, karena biasanya nih kalau udah ngomongin negeri Tiongkok nih, gak ada yang gak punya makna. Segala sesuatu tuh pasti bermakna. Betul. Nah, ikan bandeng sendiri ini memiliki makna yang seperti apa? Dan kenapa sih mesti ikan bandeng itu ada di meja gitu? Iya. Jadi, saya dulu waktu saya masih kecil, saya gak begitu suka makan, waktu pas Imlek makan ikan pindang ikan bandeng. Banyak durinya. Jadi saya gak begitu suka. Terus dalam satu kesempatan diceritakanlah saya sama nenek saya. Dia bilang kamu tuh gak ngerti bahwa sebenarnya ya ikan apa pindang ikan bandeng itu penuh dan syarat dengan makna. Gitu. Ikan itu kalau diucapkan ya yi dalam bahasa Mandarin artinya bertambah lebih. Gitu, berlimpah. Rezeki berlimpah tadi ini. Jadi makanya bukan hoki jadi, Bang. Jadi makanya kalau dalam acara-acara dinner orang-orang Tionghoa ya, itu selalu ada gitu loh. Pertama ada bakmi kalau ulang tahun gitu loh. Karena bakmi itu melambangkan panjang umur. Iya. Yeah. Kalau ikan itu selalu juga ada biasanya di akhir acara dan ikan itu melambangkan berlimpah rezeki yang berlimpah. Jadi makanya salah satu simbol dari makanan tradisional Imlek kaum peranakan di Jakarta adalah ikan pindang bandeng. Pantesan kalau udah mau Imlek tuh, wah pasar ikan bandengnya sampai saya aja sampai heran. Biasa kan kalau makan bandeng peres tuh kan kecil-kecil ya bang, paling setangan doang. Ini sampai sebetis-betis gue gitu. Gede banget ya betis gue. Sampai pada berebutan beli di pasar, sepasang juga ada gitu. Aduh, jadi itu ya. Itu maknanya sangat dalam. Pindang ikan bandeng tuh diapain sih bang ikan bandengnya bang? Nah, jadi gini, nah karena saya waktu itu kan gak ngerti, saya nanya sama nenek saya gitu loh. Emang kagak ada harus pakai bandeng tuh kenapa? Padahal bandeng tuh ikan rawa gitu loh ya. Kalau nah nenek saya bilang itulah dia bilang. Nenek saya bilang bahwa ikan bandeng itu diperlambangkan ya sebagai karakter dan kualitas seorang perempuan. Oh. Maksud lo perempuan itu berduri gitu? Enggak, bukan. Oh, bukan ya. Habis kan tadi kan banyak duri. Jadi pertama-tama ya, dulu karakter dari seorang perempuan itu dinilai dari pindang ikan bandengnya. Nah, dulu deh kalau gitu deh. Seperti apa kok bisa-bisanya menilai karakter perempuan dari ikan bandeng? Wah. Dalam banget nih berarti maknanya ya. Nah seperti kita tahu kan nanti tanggal 10 udah mau Imlek nih. Kalau biasanya di Sincia itu pasti wajib harus ada dihidangkan ikan bandeng. Tapi ini beda nih kalau Bang Afi lagi cerita ilmunya itu. Aduh mesti tahu nih benar-benar ilmunya apa gitu ya. Nah nanti seperti apa komplitnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan kita akan kembali sesaat lagi di Coffee's Break.